Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi akhrajana minaz zulumati ilan nur wa 'allamana ma lam nakun na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada subuh yang berbahagia ini dalam rangka pengkajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi untuk lebih mencerahkan jiwa kita untuk menyambut pagi yang berbahagia ini dengan mengkaji ayat suci Al-Qur'an. Baiklah, kita pada hari ini akan mengkaji ayat 270 dari surat Al-Baqarah yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrim fa innallaha ya'lamu wa ma lizzalimina min ansar. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Para pendengar rahimakumullah, masih terkait dengan pembicaraan tentang masalah infak, maka di dalam kajian kita pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sudah menggandengkan infak dengan nazar. Apakah ini maksud dengan nazar? Nazar itu adalah merupakan salah satu usaha pendekatan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan perbuatan, meniatkan dan melakukan perbuatan yang tidak diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau misalnya seseorang ingin lulus dalam ujian, dia kemudian meniatkan dan bernazar bahwa kalau seandainya dia lulus ujian, maka dia akan berpuasa. Maka sebenarnya puasanya ini pada awalnya tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi karena dia sudah melafazkan nazarnya itu, maka dia wajib untuk melaksanakan apa yang diniatkannya itu. Nazar merupakan bentuk dan bukti bahwa seseorang mencintai dan merindukan untuk melakukan ibadah dalam rangka pendekatan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam masalah ini Allah tidak membatasi pendekatan diri kepadanya, maka Allah memberikan kebolehan bagi orang yang bernazar. Sebenarnya nazar sendiri bukanlah disyariatkan. Artinya apa? Kalau seseorang tidak bernazar untuk berpuasa, maka sebenarnya dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa, dalam hal ini puasa sunat dan sebagainya. Akan tetapi pada saat dia sudah meniatkan dan ingin melaksanakan puasa dalam bentuk nazar, maka secara otomatis sudah jatuh kepadanya kewajiban untuk melaksanakan apa yang dinazarkannya tersebut. Ya. Jadi inilah nazar, sesuatu yang tidak disyariatkan pada awalnya, akan tetapi kalau seseorang sudah meniatkannya dan ingin melaksanakannya, maka pada saat itu dia wajib melaksanakannya dan tidak boleh untuk meninggalkannya lagi. Ya, mengenai masalah nazar ini, orang-orang sufi banyak sekali menegur perilaku orang-orang yang tidak menepati nazar mereka. Ya. Mereka terkadang mengatakan, sudahkah kamu mencoba mengenal Tuhanmu sehingga kamu berkesimpulan bahwa dia tidak layak untuk dicintai? Tidak seorang pun di antara kami yang berani bersikap sepertimu, sebab Allah adalah zat yang patut untuk dicintai sepenuhnya. Oleh karena itu, sebaiknya berpikirlah dahulu sebelum menazarkan sesuatu. Ya, ini juga menjadi satu hal yang patut kita renungkan dan jadikan pelajaran. Karena terkadang kita pada saat kita ingin mencapai suatu tujuan, kita berpikir mudah dan mengucapkan dengan mudah keinginan-keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk ingin melakukan sesuatu. Akan tapi pada saat tujuan kita tersebut sudah kita capai, banyak sekali di antara kita yang melupakan apa yang sudah kita janjikan dan ingin kita laksanakan. Oleh karena itu, makanya bagi kita nazar ini adalah merupakan satu kewajiban yang harus dilaksanakan, karena konsekuensi orang yang tidak melaksanakan nazar maka itu artinya dia sudah tidak lagi menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah merupakan suatu tindakan yang sebaiknya harus diwaspadai. Ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat mengatakan wa ma lizzalimina min ansar, dan bagi orang-orang yang zalim mereka itu tidak akan memperoleh seorang penolong pun. Apa kaitan antara zalim dengan permasalahan infak dan nazar di sini? Kaitannya adalah bahwa sebenarnya orang-orang yang zalim itu pada dasarnya mereka tidaklah menzalimi orang lain, akan tetapi orang yang zalim itu sebenarnya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Sebagaimana keterangan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinan nasa ampusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia, akan tetapi manusia tersebutlah menzalimi dirinya sendiri. Jadi kaitannya antara infak nazar dengan masalah zalim ini adalah orang-orang yang berinfak tapi ria di dalam infak mereka, dan orang-orang yang bernazar akan tetapi tidak menepati nazarnya itu, maka mereka itu digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang zalim yang kelak akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah mereka lakukan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini prolog yang singkat dari saya. Di studio kita sudah ada Ustadz Adiansah dan Ustadz Hanafi yang akan memberikan kontribusinya pada pengkajian kita. Silakan, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana atas pengantar. Memang kalau saya ingin lebih kepada cerita tentang nazar ini, ya. Saya teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tidaklah keluar nazar itu kecuali dari orang-orang yang bakhil, dari orang-orang yang kikir. Karena seseorang yang bernazar itu tidaklah dia melakukan suatu amal ibadah kecuali ada feedback bagi dirinya. Betul. Ada manfaat yang terutama diperolehnya. Makanya sebenarnya seperti yang dikatakan Ustaz Perdana tadi, para sufi, para ulama kita dahulu itu tidak menganjurkan untuk sering-sering bernazar gitu. Karena bernazar itu adalah orang-orang yang tidak mau beramal ibadah kecuali ada manfaat bagi dirinya. Ya, artinya kalau manfaat itu tidak datang, dia tidak beribadah jadinya kan gitu. Ya, contohnya seperti yang dikatakan Ustaz Perdana tadi, kalau dia lulus, dia puasa 3 hari. Tapi kalau enggak lulus berarti enggak puasa kan begitu. Artinya dia hanya mau berpuasa apabila ada manfaat bagi dirinya. Oleh karena itu Allah tahu orang yang memiliki niat seperti itu Allah tahu. Begitu jugalah kira-kira dengan orang yang berinfak. Orang yang berinfak, ketika dia berinfak, dia mengharapkan adanya pujian, jaza, syukur dari orang. Ini yang orang seperti ini tidak akan mendapatkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti dia melihat amal ibadahnya berupa infak itu, maka dia akan menjumpainya haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan, hancur. Ya, seperti yang disampaikan juga dalam kajian kita yang lalu, fihi narun fahtaraqat. Ya, api membakar amal ibadah yang ia perbuat dari infak itu tadi. Mengapa? Karena apa? Karena infak yang ia lakukan itu tadi tidak berasal dari keikhlasan, tidak berasal karena Allah, tetapi berasal karena apa? Karena ada manfaat, ingin mendapatkan balasan dari orang lain, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pengakuan bahwa dia adalah orang dermawan, bahwa dia adalah orang yang baik, yang memberikan santunan kepada fakir dan miskin. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan Ustaz Perdana tadi. Orang yang seperti ini sebenarnya dia menzalimi dirinya. Karena kan sebenarnya ketika dia berinfak, ketika dia bersedekah, dia ingin menolong dirinya. Tapi karena ada niat yang tidak benar, diawali dengan niat yang tidak tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya manfaat daripada infak yang dia berikan tadi atau nazar yang dia lakukan tadi karena tidak lillahi ta'ala, maka tidak ada dapat apapun dia sendiri. Akhirnya dia menjadi orang yang merugi. Maka wa ma lizzalimina min ansar, betul sekali bahwa tidaklah ada penolong bagi orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi kembali memang sebenarnya lah di dalam amal ibadah itu Babul ikhlas ini selalu sekali dibahas para ulama, bukan saja dalam kajian tasawuf, tetapi dalam berbagai kajian fikih juga pembahasan tentang keikhlasan ini sangatlah diperhatikan. Karena keikhlasan yang mampu mengukurnya adalah diri kita masing-masing. Mungkin itu, Ustaz. Iya, benar sekali Ustaz Aliansah. Cukup menarik kajian kita pada hari ini. Karena sebagaimana yang disampaikan Ustaz Aliansah tadi, bahwa hendaklah ketika ingin melakukan satu perbuatan itu, nilai keikhlasan itu tetap menyertai setiap perbuatan kita. Karena kalau tidak, maka akhirnya ini akan dibumbui oleh keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan yang bersifat pribadi, yang pada akhirnya kita sendiri tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa ataupun keberhasilan apa-apa dari kepentingan-kepentingan pribadi tadi. Maka tepat sekali ketika Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata lizzalimina di sini, ini untuk menunjukkan bahwa segala tujuan-tujuan pribadi, segala keinginan-keinginan yang bersifat individual, bukan untuk membahagiakan orang lain, bukan untuk lillahi ta'ala, itu pada akhirnya tidak akan mendatangkan kebaikan bagi si pelaku kebaikan itu. Tapi perbuatannya itu baik bagi orang lain, akan tetapi tidak akan mendapatkan manfaat bagi dirinya sendiri. Ya, wama lizzalimina min ansar, dan orang-orang zalim tidak akan mendapatkan penolong pun. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa kegagalan bagi orang-orang yang tidak mengikhlaskan dirinya di dalam berbuat kebaikan itu tidak hanya sebatas di dunia saja dengan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, akan tetapi yang lebih fatal lagi adalah pada hari akhirat nanti mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dunia mereka tidak mengharapkan pertolongan dari Allah, maka tidak aneh bila di akhirat nanti mereka juga tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang para pendengar rahimakumullah, infak dan nazar ini adalah merupakan salah satu hal penting, salah satu sikap yang harus dikembangkan dan dimotivasi oleh orang-orang mukmin, dengan tujuan sebagai pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah, bahwa mengambil perkataan daripada kaum sufi ini, sebenarnya nazar ini adalah merupakan sikap-sikap dari orang bakhil. Tapi sebenarnya kalau kita mau berpikiran positif, maka ini adalah merupakan salah satu motivasi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah bila kita meniatkan untuk melakukan kebaikan, akan tetapi harus diiringi dan disyaratkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan nilai apa-apa dari apa yang kita lakukan. Ya. Saya kira ayat 270 ini merupakan bagian penting dari keterangan-keterangan yang menjadi tujuan daripada sikap melaksanakan infak dan memberikan bantuan kepada orang lain. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih mendetail lagi bahwa tujuan final daripada melakukan satu kebaikan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dipengaruhi oleh niat-niat lainnya. Kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya Allah sudah mengatakan bahwa bagaimana cara kita memberikan infak, bagaimana kita harus menyertai infak itu dengan niat-niat yang baik. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa tujuan final dan tujuan yang paling utama dari melakukan kebaikan, terutama infak dan bernazar, itu haruslah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Melakukan satu kebaikan, berbuat untuk kepentingan orang lain, itu adalah merupakan satu sikap dan jiwa yang besar. Mungkin satu perkataan ulama besar yang patut kita renungkan, yaitu perkataan Said Qutb ketika beliau di penjara. Beliau mengatakan apa? Bahwa sebenarnya orang itu akan menjadi besar, atau orang besar itu adalah orang-orang yang mau memikirkan kepentingan orang lain. Sedangkan orang-orang yang kerdil itu adalah orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Ya, ini adalah satu perkataan yang penuh dengan makna. Selama ini mungkin kita terlalu banyak memikirkan kepentingan kita pribadi tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Sedangkan kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang besar. Akan tetapi sesungguhnya tidak. Orang yang besar itu adalah apabila dia mau memikirkan untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan apabila dia masih mementingkan kepentingan dirinya sendiri, maka sesungguhnya orang tersebut hanya akan menjadi orang-orang kerdil yang tidak akan punya peran apa-apa di dalam kehidupan dunia ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, sebagai inti dari pembahasan kita pada subuh yang berbahagia ini, bahwa infak adalah merupakan salah satu hal yang penting yang banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran. Berinfaklah, karena infak itu akan memberkati harta yang kita miliki. Berinfaklah, karena infak itu adalah merupakan bantuan kita kepada orang lain dan bentuk solidaritas kita kepada masyarakat banyak. Berinfaklah dan bernazarlah sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti-inti dari pembahasan kita pada hari ini. Saya Ustaz Perdana bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Hanafi Ismet dan juga Ustaz Adiansah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas husni istima'ikum, dan kami akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.